Persija waktunya berlaga. Ketika warna oranye menyala di dalam raga. Ketika sang macan bangun bersiap untuk beraksi. Ketika suara riuh mulai saling unjuk atraksi. Ayo kita mulai kenakan atribut Persija. Ayo kita siap untuk jadi sosok sang raja. Ayo berdansa, inilah waktunya kemenangan. Ayo bernyanyi beri semangat macan kemayoran. Mari berjoget, gak ada waktu untuk bersedih. Mari berdansa, warna waktunya kita happy. Bernyanyi-bernyanyi kita sambil menari-nari. Makan hari-hari, angkatlah badanmu, hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu, goyangkanlah badanmu, hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu. Persija, hari ini kita menang. Jackmania, ayo kita berdansa. Persija, hari ini kita menang. Jackmania, ayo kita berpesta. Saja bersama Bungki bernyanyi-nyanyi untuk Persija. Ayo berpegangan tangan genggam satu impian. Hari ini hari esok sebuah kemenangan. Jangan berhenti tunjukkan terus semua aksimu. Jangan berhenti tunjukkan terus goyanganmu. Gak perlu ribut-ribut, cinta damai The Jackmania. Sebarkan virus oleh untuk dari mana-mana. Goyanganlah badanmu, hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu, goyangkanlah badanmu. Hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatku. Persija, hari ini kita menang. Jackmania, ayo kita berdansa. Persija, hari ini kita menang. Jackmania, ayo kita berpesta. Alex di sini kami rayakan pesta kemenangan. Di sini kami nyanyikan lagu untuk semangat. Di sini kami berdansa untuk perjuangan. Di sini kami teriak untuk kejayaan. Hari ini kamu menang. Ayo Persija buat mereka pulang kandang. Jangan biarkan mereka kacaukan pesta kita. Jangan berhenti, ayo lanjut untuk berpesta. Yeah, Bongki. Hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu, goyangkanlah badanmu. Hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu, goyangkanlah badanmu. Hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu, goyangkanlah badanmu. Hentakkanlah kakimu, angkat kedua tanganmu, teriak semangatmu. Persija, hari ini kita menang. Jackmania, ayo kita berdansa. Persija, hari ini kita menang. Jackmania, ayo kita berpesta.